Mitra bisnis bercermin pada pengalamannya dalam menghadapi pihak asing terkait hubungan kontrak karya. Kwi Kian Gi berpandangan, upaya renegosiasi yang diungkapkan oleh Menko Ekonomi bisa berhasil jika kita memiliki keberanian serta mendapat dukungan penuh dari seluruh bangsa. Untuk melanjutkan bahasan atas masalah ini, segera kita temui Kwi Kian Gi. Pak Quick, jika dukungan dari rakyat tidak penuh, apakah upaya renegosiasi kontrak karya juga tidak akan berhasil? Enggak akan berhasil. Karena renegosiasi, coba kita perhatikan nanti dengan Freeport, dengan semua kontraktor asing itu oleh kontraktor asingnya pasti ditolak kok. Ya artinya, kalau itu ditolak, urusannya Indonesia berani konfrontasi apa tidak. Oleh karena itu harus didukung oleh kekuatan politik yang luar biasa, kekuatan tentara, kekuatan militer, semua jadi satu, seluruh rakyat jadi satu. Tapi Pak Quick, jika kondisi itu dijadikan tekad bagi seluruh rakyat, apa juga tidak mungkin? Tidak. Wong rakyatnya tiap hari berkelahi kok bagaimana sih? Urusan segala macam berkelahi kok. Bagaimana sebagai contoh urusan Exxon? Yang memaki-maki saya, memusuhi saya itu orang Indonesia sendiri. Dan itu orang-orang jagoan. Berpendidikan tinggi semua itu di belakang Exxon Mobil. Saya mengalami kok. Kalau saya tahu segalanya, tahu banyak di dalam begini ini, sebetulnya kalau menurut pendapat saya, ya Pak Hatta ini mengeluarkan suatu pernyataan yang murahan. Artinya asal ngomong dengan harapan bahwa ada yang menghargai gitu kan. Tapi kalau orang mengerti persoalannya loh, ini kan asal ngomong gitu. Nah, sehingga dengan demikian ucapannya Pak Hatta itu untuk apa sebetulnya? Ya, tapi ya gimana? Nah, sekarang gini saya tanya. Kalau sampai tidak berhasil, mau turun nggak? Tidak berhasil dia, saya mengundurkan diri sebagai Menko. Saya ini bertanya pada diri sendiri, kalau serius masih begitu dong. Baik, Pak Quick. Bagaimana jika militer memberi dukungan? Bukankah beberapa jenderal militer juga menyadari persoalan ini untuk kepentingan bangsa? Ya. Tapi kan tidak ada apa-apa jenderal militer yang mana? Jenderal militer yang aktif atau yang sudah dipensiun? Yang sudah pensiun tidak punya touch, tidak punya hubungan lagi, sudah tidak punya pengaruh sama sekali terhadap yang masih aktif. Kalau jenderal militer yang aktif, saya belum pernah mendengar ada jenderal militer aktif ikut-ikutan bicara soal ekonomi dan politik. Karena Indonesia di era reformasi berhasil mengembalikan tentara ke barat total. Anda itu tentara, alat yang hanya diperintah. Jangan ikut mikir. Kan berhasil dibegitukan tentara sekarang ini. Demikian Kwi Kian Gi. Saya Dinda Natasha.